وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، mudah-mudahan enggak lupa pembahasannya. Sudah libur dua kali, tiga kali. Mudah-mudahan masih ingat berbicara tentang masalah syubhat dan syahwat, dua fitnah yang dilancarkan oleh syaitan berupa fitnah syubhat, yaitu pekaburan-pekaburan, dan fitnah syahwat diiming-iming dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah. Kemudian sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, faman salima, siapa yang selamat dari dua fitnah tadi, maka dia mendapatkan dua kemuliaan, atau mendapatkan dua apa yang diharapkan, kedua yang diberikan dan dicari oleh setiap manusia, yang dengan dua itu akan didapatkan kebahagiaan, keberhasilan. Apa dua perkara yang akan didapatkan? Al-huda war-rahmah. Al-huda, bimbingan petunjuk, ilmu, dan rahmat adalah kasih sayang. Dua perkara ini tentunya harus ada kedua-duanya. Seorang yang tidak berilmu, tidak memiliki bimbingan, maka dia akan tersesat. Dan seorang yang berilmu, memiliki bimbingan, tetapi belum tentu dia mengamalkan ilmunya, sehingga butuh rahmat dari Allah SWT. Belum tentu dia mampu, dia bisa mengerjakan apa yang sudah diketahuinya, sehingga butuh pula rahmat, taufik dari Allah SWT. Sehingga siapa yang selamat dari syubhat dan syahwat, dia mendapatkan huda warahmah. Sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, faman lam ya'mal bi'ilmihi lam yakun muhtadiyan. Siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka orang itu tidak terbimbing. Kalau dikatakan punya bimbingan, punya. Karena dia punya ilmu. Tapi apakah dia terbimbing? Tidak terbimbing. Sebagaimana dikatakan dalam asar, man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da. Ucapan salaf, asar dari para sahabat, menyatakan siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah amalannya, maka tidak bertambah di sisi Allah kecuali bu'da. Tidak bertambah di sisi Allah kecuali kejauhan. Justru bertambah jauh. Bertambah ilmu, bertambah jauh. Bertambah ilmu, bertambah jauh. Man izdada ilman walam yazdad hudan, siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah terbimbingnya, ini pelaksanaannya, lam yazdad minallahi illa bu'da, dia tidak menambah dari Allah kecuali jauh, kecuali bertambah jauh. Walakin yusamma hudan li'anna min sya'nihi an yuhda, dan dinamakan huda karena memang karena keadaannya dia akan membimbing seseorang. Dikatakan huda, pengamalan tadi, karena dengan itu orang itu akan terbimbing, sehingga dikatakan dengan huda. Berarti kalimat huda dalam bahasa Arab bisa bermakna ilmunya, bisa bermakna pelaksanaannya. Kalau dikatakan dia memiliki huda, tetapi dia tersesat, seperti dalam surat An-Najm, mereka iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka huda. Mereka mengikuti hawa nafsu, mereka mengikuti kemauannya sendiri, padahal telah datang kepada mereka huda. Berarti apa yang dimaksud huda di sini? Petunjuk dalam artian ilmu atau petunjuk dalam artian pengamalan? Ilmu, teori. Sudah datang kepada mereka ilmunya, tapi mereka menolak. Berbeda dengan apa yang dibaca tadi dalam azab. Siapa yang bertambah ilmu, tapi tidak bertambah huda. Tadi katanya huda itu ilmu. Sekarang siapa yang bertambah ilmu, tapi tidak bertambah huda. Ini bermakna yang kedua. Ini makna pengamalan ilmu. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi tidak terbimbing, itu maknanya. Bertambah ilmunya, tapi dia tidak terbimbing. Tetap saja dia dalam keadaan sesat. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Pada telah datang pada mereka ilmu. Orang yang seperti ini dikatakan, ma yazad minallahi illa bu'da. Tidak bertambah dari Allah kecuali kesesatan. Berarti kalimat huda dengan huda, yang pertama bermakna ilmu, yang kedua bermakna pengamalan. Qala, hadha ahsan min qawli man qala innahu hudan bimana hadi. Dan ini lebih bagus daripada pendapat orang yang berkata bahwa huda maknanya adalah hadi. Fahuwa masdarun bimakna al-fa'il. Maka dia masdar tapi maknanya adalah fa'il, perahu. Kal adil bimakna al-adil. Seperti adil, maknanya adalah adil. Wa zawr bimakna zair. Wa rajulun sawmun ay bimakna sa'im. Sifulan sawm, arti sifulan sa'im. Fa'inna Allah subhanahu wa ta'ala qad akhbara annahu yahdi bihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan bahwa Allah memberikan petunjuk dengannya. Berarti huda, pendapat yang lain adalah hadi, yang dia memberikan atau yang dia dibimbing dengan hidayah. Fallahul hadi wa kitabuhul huda. Maka Allah lah yang memberi petunjuk dan kitabnya disebut petunjuk. Alladhi yahdi bihi an lisani rasulihi. Yang membimbing dengan huda tersebut melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fahuna thalathatu asya, maka dia mendapatkan tiga perkara. Fa'ilun wa qabilun wa alatun. Kita mendapatkan tiga dari yang namanya hidayah. Ini hidayah, ini hidayah, ini hidayah. Tetapi hidayah bermakna pelaku. Hidayah bermakna penerima dan hidayah bermakna alatnya. Kalau yang pertama hidayah bermakna pemberi hidayah, Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut al-huda atau minallahil huda. Tetapi yang kedua maknanya yang menerima. Si fulan mendapatkan huda, mendapatkan hidayah. Artinya menerima hidayah, terbimbing. Yang ketiga alat, yaitu Qur'annya. Huda dalam Qur'an. Sehingga Qur'an huda. Orang yang terbimbing dikatakan memiliki huda. Dan yang memberikan yaitu Allah dikatakan pemberi huda. Fal fa'il huwa Allah, maka pelaku adalah Allah. Wal qabil yang menerima adalah qalbul 'abd, hati seorang hamba. Wal alah dan alatnya adalah kitab itu sendiri. Huwal ladzi yahsul bihil huda wal kitab al munazzal. Alatnya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yahdi khalqahu hudan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada makhluk-makhluknya. Kama yuqal dallahum dilalatan. Sebagaimana dikatakan dallahum dilalatan. Wa arsyadahum irsyadan. Wa tabayyana lahum bayanan. Demikian pula hadallahu khalqahu hudan. Allah memberikan petunjuk dengan hidayah. Khamisna a'azakumullah, dengan demikian. Berarti kalimat Allah memberikan petunjuk juga bermakna dua. Imam memberikan petunjuk dalam artian alatnya. Imam memberikan petunjuk dalam artian dia mendapatkan taufik supaya jadi orang yang berhidayah. Beda, ya. Beda kan antara keduanya. Kalau Allah memberikan huda dalam artian Allah memberikan alatnya, maknanya Allah sudah menurunkan Al-Quran. Allah sudah mengutus Rasul. Allah sudah menjadikan untuk kalian huda. Artinya Allah memberikan alatnya. Tinggal kalian. Adapun yang kedua, Allah memberikan petunjuk pada yang mukmin dan tidak memberikan petunjuk pada orang kafir. Katanya tadi memberikan petunjuk. Sekarang dikatakan tidak memberikan petunjuk. Iya, memberikan alatnya. Tetapi tidak memberikan taufik untuk dia mendapatkannya. Sehingga kalau hudan dalam artian yang pertama, yaitu Allah memberikan alat untuk terbimbingnya manusia, itu seluruh manusia diberi. Tidak ada satu zaman pun kecuali Allah utus seorang rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Yang semuanya membimbing. An ibudullaha wa janibut tawud. Dan Allah turunkan kitab-kitab sejak dulu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, sampai kitab Al-Quran. Dan itu semua hudan minallah. Tetapi apakah seluruh manusia mendapatkan bimbingan dengan itu? Ini terbimbing? Tidak seluruhnya terbimbing. Yang terbimbing dengan ketentuan Allah, yang tidak terbimbing dengan takdir Allah. Qulna a'udzubikumullah. Qul muslimin yang saya hormati, wal maqsudu annal mahall al qabil huwa qalbul 'abdil muttaqa. Maka yang dibahas dalam bahasan itu adalah tempat yang bisa menerima hidayah tadi adalah hati seorang manusia yang sudah terpilih. Al-munib ila rabbih, yaitu yang selalu kembalinya kepada Rabbnya. Al-khaif minhu, hati yang takut kepadanya. Alladhi yabtaghi ridha, yang selalu mencari keridhaannya. Wa yahrub min sakhatih, yang lari dari kemurkaannya. Faidha hadahu Allah faka'annahu wasala atharu fi'lihi ila mahallin qabil. Maka kalau Allah berikan hidayah kepada orang ini, maka seakan-akan sampai pengaruhnya pada pelakunya, seperti kita memberikan sesuatu bibit ke tempat yang subur. Langsung diterima, langsung tumbuh. Qadimina azakumullah, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Diberikan Al-Quran yang sama, hadis yang sama, riwayat yang sama. Ada yang bisa menerima, karena subur hatinya, ada yang tidak. Ini Qadimina azakumullah yang pertama adalah Allah memberikan huda dalam artian alatnya. Sedangkan apakah mereka menerima atau tidak menerima, ini Allah menentukan hidayah bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau orang itu disebutkan sifat-sifatnya, orang yang memiliki rasa takut pada Allah, orang yang mencari keridhaan Allah, orang yang takut dari kemurkaan Allah, maka ketika disampaikan Quran wa sunnah, qabil, langsung dia nerima. Dan dalam keadaan terpengaruh dirinya, langsung dia berubah, langsung dia taat, langsung ada asar-asarnya pada dirinya. Sebagaimana kata Hasan al-Basri rahimahullah, tidaklah seorang belajar mencari ilmu kalau seorang itu mukmin kecuali pasti ada pengaruhnya pada dirinya, pada perangainya, pada hatinya, pada akhlaknya, pada ucapannya, pada jalan, pada semuanya. Berarti tempatnya subur, sehingga dikasih huda tumbuh di dalam hatinya. Fa yata'assar bihi, kemudian terpengaruh dengannya. Fa sara hudan lahu, maka akhirnya apa yang diberikan tadi benar-benar menjadi bimbingan buat dia, dan dia memiliki bimbingan dan terbimbing. Wa syifaa'un wa rahmatun, dan apa yang diberikannya menjadi syifa, menjadi penyembuh hatinya. Wa rahmah, menjadi rahmat buatnya. Wa mau'izatan, dan menjadi nasihat yang baik buatnya. Bil wujudi wal fi'li wal qabul, dengan keberadaannya, dengan apa yang dilakukannya, dengan penerimaannya. Wa idza lam yakunil mahal qabilan, tetapi kalau tempatnya enggak bisa nerima alat tadi atau hudan tadi, wasala ilaihi alhuda falam yu'athir bihi, maka sampai kepadanya petunjuk, walam yu'athir fihi, tetapi enggak ada pengaruhnya. Satu kelas disuruh menghafalkan, menghafal sampai mereka selesai semua satu Quran penuh 6666 ayat, 114 surat, hafal semua. Tetapi yang satu qabil hatinya. Hatinya dalam keadaan memiliki rasa takut kepada Allah. Maka ada pengaruhnya pada diri. Sedangkan yang satu tidak memiliki hal itu. Maka dia hafal, dia tidak hafal, sama saja. Enggak ada perbedaannya. Lam yu'assir fih, tidak ada pengaruhnya. Kama yasilul ghidha'u ila mahallin ghairi qabil lil'iqtida', sebagaimana gizi, tetapi sampainya kepada tempat yang tidak cocok dengan gizi tersebut. Maka dikatakan ghairu qabilil igtida, fa innahu la yu'athir fihi syai'an, maka gizi tadi enggak akan ngaruh sedikit pun. Bal la yaziduhu illa dha'fa, bahkan tidak menambah kecuali kelemahan. Gula saja bagi orang yang sehat dibutuhkan untuk tenaganya. Tetapi bagi orang yang sakit, maka justru dia akan menjadi penyakit buat dia, karena memang insulinnya tidak bekerja misalnya, atau karena begini dan begitu, maka dikasih gula semakin da'af, dikasih lagi semakin lemah. Wa fasadan ila fasadihi, bahkan bertambah kerusakan di atas kerusakan. Demikian pula hidayah diberikan pada yang cocok, maka tumbuh segera ada ngaruhnya dalam dirinya. Tetapi diberikan pada hati-hati yang memang sudah beku, sudah tidak memiliki pintu, maka diberikan bagaimanapun tidak akan bisa pengaruh pada dirinya. Kama qala ta'ala fi surati allati nazzalaha, sebagaimana Allah katakan dalam surat yang Allah turunkan, fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana, adapun orang yang beriman maka akan terus bertambah imannya. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Ditambah ayat, ditambah ilmu, ditambah bimbingan dari Nabi dengan hadis-hadis. Yastabshirun, merasa gembira. Semakin tambah imannya, semakin yakin, semakin yakin. Wa ammal ladina fi qulubihim maradun, adapun yang dalam hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka akan bertambah rijisnya, akan bertambah kejelekannya di atas kejelekan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini qul inna a'udzubikumullah, gambaran orang yang diberi Quran ternyata bertambah kejelekannya di atas kejelekan. Jangan Quran yang disalahkan. Al-Quran jelas, tidak ada kejelekan padanya sedikit pun. Kalamullah. Berarti disalahkan hati yang menerima tadi memang memiliki antinya, sehingga enggak bisa menerima Al-Qur'an. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga dari sini kita pahami makna ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an. Allah katakan yudhillu bihi may yasha wa yahdi bihi may yasha. Allah berikan petunjuk dengan Quran ini siapa yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan dengan Al-Qur'an ini siapa yang dikehendakinya. Sepintas beberapa orang bingung. Bagaimana Quran kok menyesatkan? Allah menyesatkan dengan Quran beberapa golongan, dan memberikan petunjuk dengan Quran beberapa golongan. Kalau memberikan petunjuk kepada beberapa golongan dengan Quran, mafhum, bisa dipaham. Tapi bagaimana menyesatkan beberapa golongan dengan Al-Quran juga? Ini tafsirnya. Apa yang dikatakan oleh Al-Qayyim. Yang ini hatinya memiliki rasa takut kepada Allah, hatinya dalam keadaan memiliki iman, sehingga ditambah ayat, tambah beriman. Ditambah ayat, tambah beriman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat pada mereka, zadatuhum imana, tambah imannya. Karena hatinya memang sudah mukmin, sudah memiliki rasa takut pada Allah. Tetapi yang sebaliknya, orang yang memang tidak beriman pada Allah, tidak memiliki rasa takut pada Allah, ditambah Al-Quran, tambah tertawa mereka. Ditambah ayat, ditambah bacakan ayat Al-Quran, terbahak-bahak mereka mencemoohkan, memperolok-olok dan seterusnya. Sebagaimana Yahud. Diriwayatkan mereka selalu memperolok-olok. Disebutkan tentang sedekah. Kata mereka, mana? Katanya Allah kaya, kok minta sedekah? Astagfirullahaladzim. Berarti ini Allah bakhil, butuh dengan kita, katanya. Kita yang kaya. Sampai mereka menyatakan, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah katakan, ghullat aydihim walu'inu bima qalu, sungguh mereka yang terbelenggu tangannya, bakhil, kedekut, dan mereka dilaknat oleh Allah dengan ucapan mereka. Berarti dengan ayat yang turun kepada mereka, tambah beriman, tambah kafir sekafir-kafirnya. Tambah mencerca Allah. Tambah menghina. Tambah mentertawakan Al-Quran. Bertambah terus kekafirannya, bertambah terus kekafirannya. Ini karena fi qulubihim maradun. Perhatikan ayatnya. Fa'amal ladina amanu. Ada pun orang beriman. Fazadathum imanan wahum yastabshirun. Mereka terus bertambah imannya dan mereka gembira. Fa'amal ladina fi qulubihim maradun. Ada pun yang di hati mereka punya penyakit. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka kejelekan mereka bertambah dengan kejelekan. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat lain. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami turunkan pada Qur'an ini yang merupakan shifaa'un wa rahmah. Merupakan shifa, penyembuh, dan merupakan rahmat kali saya. Ini Al-Qur'an. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu dhalimina illa khasara, tetapi tidak menambah orang zalim kecuali kerugian. Dibedakan mukmin dengan zalim. Adapun bagi orang mukmin, Quran ini menjadi shifaa'un wa rahmah. Quran ini menjadi penyembuh, menjadi kasih sayang, jadi rahmat. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Tetapi orang zalim tidak bertambah kecuali kerugian. Ditambah ayat Al-Quran, ditambah ilmunya, semakin merugi, semakin merugi. Karena mereka memang orang yang zalim, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya. Yang maha mulia, yang maha tinggi. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya. Fataqallufu al-ihtidai yakunu li'adami qabulil mahalli taratan. Maka tidak nyampainya bimbingan pada seseorang. Kadang-kadang karena adami qabulil mahalli taratan. Kadang-kadang karena tempatnya enggak bisa nerima bimbingan tadi. Tempatnya ini hatinya. Enggak bisa nerima bimbingan tadi. Bimbingannya bagus, bimbingannya sempurna, yang menyampaikannya juga bagus, yang menyampaikannya juga baik, bisa dipaham jelas, tetapi hatinya tidak bisa nerima. Wali adami alatil huda taratan. Tetapi kadang-kadang juga karena tidak ada yang datang kepadanya yang menyampaikan bimbingan. Dari dua kemungkinan. Dua orang tidak mendapatkan hidayah. Kadang-kadang karena memang ilmunya gak nyampe sama dia. Tidak ada yang menyampaikan kepadanya. Gak ada yang menerangkan. Atau ada yang menerangkan tapi gak jelas. Sehingga dia gak paham. Ini yang pertama. Kemungkinan kedua, nyampe ilmunya jelas gamblang di hadapan matanya, di hadapan mata hatinya. Tetapi hatinya yang sudah rusak. Hatinya yang sudah betul-betul summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sudah buta tuli bisu, gak bisa mendengar petunjuk. Sudah terkunci mati. Maka ini kemungkinan kedua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang takhalluful ihtida', yang tidak terdapat petunjuk padanya atau tidak dapat hidayah, kadang-kadang karena memang hatinya yang tidak bisa menerima. Kadang-kadang adami alah. Kadang-kadang tidak ada alatnya. Ini tidak ada ilmu yang membimbingnya. Wali adami fi'lil fa'il. Dan kadang-kadang, yang ketiga berarti, kemungkinan ketiga. Adami fi'lil fa'il. Tidak adanya pemberian dari pelaku. Allah SWT tidak berhidayah sama dia. Mau dia cerdas-cerdas apapun. Mau dia disampaikan ilmu padanya dengan gamblang sekalipun. Tidak akan bisa. Karena Allah tidak berikan hidayah padanya. Wa huwal hadi. Wa la yasilul huda 'ala al-haqiqah illa 'inda ijtima'i hadhihi thalathah. Maka seorang yang mendapatkan bimbingan sehingga dia terbimbing itu kalau berkumpul tiga-tiganya. Tadi kan tiga. Yang satu hatinya enggak bisa nerima. Yang kedua, ilmunya enggak datang. Yang ketiga, yang Maha Kuasa enggak tentukan dia. Sesat semua tiga-tiganya. Orang yang mendapatkan petunjuk sehingga terbimbing harus ada tiga-tiganya. Allah berkehendak dia untuk mendapatkan hidayah, ditakdirkan. Yang kedua, hatinya bisa menerima. Dan yang ketiga, datang ilmu kepadanya dengan jelas. Sehingga ilmunya datang dengan jelas, hatinya bisa menerima, dan Allah memberikan taufiq. Kalau istama hadhihi salasa, kalau berkumpul tiga perkara ini, maka orang itu benar-benar terbimbing dengan hidayah. وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ. Kata Allah, kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan, لَأَسْمَعَهُمْ. Niscaya Allah akan perdengarkan pada mereka ilmu ini atau bimbingan ini. Kalau Allah tahu pada mereka ada kebaikan. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Tetapi Allah tahu kalau diperdengarkan pada mereka ayat-ayat ini, la tawallau, mereka akan berpaling. Wahum mu'ridun, mereka berpaling meninggalkannya. Sehingga tidak perlu. Allah takdirkan dia tidak mau mendengar. Allah takdirkan mereka tidak bisa mendengar. Allah takdirkan mereka menjauh dari ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah kalau saja pada mereka ada kebaikan, la asma'u, Allah akan mendengarkan pada mereka. Tetapi karena Allah tahu mereka itu tidak ada kebaikan, walau asma'ahum la tawallau, kalaupun diperdengarkan pada mereka, mereka akan berpaling, enggak akan menerima. Qul inna a'udzubikumullah fa akhbara subhanahu annahu qata'a 'anhum maddat al-ihtida'. Allah khabarkan bahwa Allah telah memutus bimbingan petunjuk dari mereka. Jadi tidak diperdengarkan pada mereka ilmu oleh Allah. Wa huwa isma'u qulubihim. Allah tidak jadikan mereka bisa mendengar hati-hatinya. Waifhamuha, dan juga tidak Allah bikin paham mereka. Mayanfa'uha, tidak diberi mereka pemahaman apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Li'adami qabulil mahal, karena hatinya memang tidak bisa menerima. Dan itu Allah tahu, hati mereka tidak bisa menerima. Fa'innahu la khaira fihi, hati yang tidak bisa menerima, la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Fa'innar rajul innama yanqadulil haqqi bil khairil ladhi fihi, karena seseorang bisa terikat dengan kebaikan, bisa terikat dengan kebenaran, kalau hatinya memiliki sedikit kebaikan. Wal mail ilaih, dan punya kecenderungan kepadanya. Wattala bilahu wa mahabbatuh, hatinya memang mencari kebenaran. Dan suka, senang dengan kebenaran. Wal hirsu alaih, dan sangat semangat untuk mencari kebenaran. Wal farahu bidhufri bihi, dan hatinya gembira kalau mendapatkan kebaikan. Ini sifat hati. Ada hati yang memang tidak suka kebaikan dan senang dengan kejelekan. Sehingga walaupun dia tahu itu jelek, tanya kepada mereka, mereka para perusak-perusak, para preman-preman yang na'udzubillah, tanya kepada mereka, dengan jujur. Ini baik apa jelek? Merampas dengan paksa, bahkan kadang-kadang membunuh mereka, atau dengan merusak dirinya dengan sekian macam pelakuan-pelakuan yang mereka lakukan. Baik apa buruk? Mereka tahu bahwa itu jelek, tahu. Sebelum turun ayat Al-Quran, sebelum turun hadis, sebelum diutus Rasul, mereka tahu. Sehingga ketika seorang sahabat yang mulia, waktu masih jahiliyahnya, dia dalam keadaan punya teman-teman wanita. Ketika dia akan membunuh Rasulullah SAW dengan batu, belakangnya, Rasulullah SAW berkata, itu kafobal. Ditaruh batunya, dia menyatakan, benar, aku, apa yang kau niat ke dalam hatimu? Tidak, aku tidak meniatkan apa-apa. Aku sudah pergi. Pergi dalam keadaan yakin hatinya, ini benar-benar Rasul. Dia benar-benar utusan Allah. Sampai dia sedang berjalan, sedang berpikir seperti itu, teman wanitanya memanggil. Wahai Abdullah, mampirlah ke sini. Seperti biasanya. Tuzina dan sebagainya. Mampirlah kemari. Dijawab oleh dia, tidak. Allah dan Rasulnya melarangku. Belum mengucapkan syahadat, sudah mengatakan Allah dan Rasulnya melarangku. Dia tinggal. Hati yang kayak gini, hati yang tahu, ini jelek. Tetapi dia dalam keadaan belum mendapatkan ilmu. Ketika mendapatkan ilmu bahwa ini Rasul, maka semua dari awal sampai akhir dia tahu, oh ini yang jelek, ini yang jelek, ini yang jelek. Gak pantas saya untuk berdua dengan dia dalam keadaan bukan halal buat dia. Qadirin a'azakullahu muslimin yang saya hormati. Kalimat-kalimat atau pendapat ucapan-ucapan seperti itu muncul dari hati kecilnya dia yang merupakan hati yang fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Maka hati yang akan menerima, kata Ibnu Qayyim, adalah hati yang memiliki kebaikan. Apa itu kebaikan yang dimaksud? Kalau kebaikan dalam artian ilmu, orang ini masih nol. Tetapi akan menerima ilmu yang disampaikan kepadanya. Padahal dia masih nol. Kalau begitu kebaikan apa ada padanya? Kebaikan, cenderung pada kebaikan, suka pada kebaikan, senang dengan kebaikan, dan mencari kebaikan. Ini orang jelek, anda gak suka, cari yang ini lebih baik dari dia. Memang nyari kebaikan. Maka ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, langsung menerima. Ini yang namanya hak. Ini yang namanya kebenaran. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sampai dijuluki oleh kaumnya dengan Baghi al-Khair. Baghi al-Khair. Baghi itu pencari al-Khair kebaikan. Setiap hari Abu Bakar Siddiq berjalan ketemu mereka, mereka bertanya, ya Baghi al-Khair, awajad, wahai pencari kebenaran, wahai pencari kebaikan, sudah dapat? Ini guyon mereka contoh memperolok-olokkan Abu Bakar Siddiq. Padahal benar-benar Abu Bakar Siddiq menyatakan bahwa ini semua gak ada yang benar. Pasti akan datang kebenaran. Kapan, di mana? Saya yakin semua yang kalian lakukan adalah kekufuran, kesyirikan. Aku yakin pasti akan ada kebenaran. Pasti akan ada kebenaran. Belum datang Rasulullah dan diutus. Sudah ada Rasulullah SAW dalam artian belum diutus sebagai Nabi. Dia selalu menyatakan pasti akan datang. Pasti akan datang. Pasti akan datang. Sampai selalu diolok-olok dengan kalimat ya bagiyal khair. Awajad, wahai pencari kebenaran, wahai pencari kebaikan. Sudah dapat. Hati yang kayak gini yang ketika diberi hak, langsung menyatakan aman nabihi. Kami beriman dengannya. Yang di bawahnya, ya di bawahnya. Yang di bawahnya, ya di bawahnya. Atau yang mencari tapi tidak semangat Abu Bakar, mungkin dia berpikir dulu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kemudian menerima. Maka sekadar dengan keadaan hatinya, maka segitu pula dia akan menerima kebenaran. Wa ulai laisa fi qulubihim syai'un min dzalik. Sedangkan mereka, orang-orang kafir tadi, tidak memiliki sedikit pun dari sifat tadi. Tidak memiliki. Hatinya tidak memiliki cinta kepada kebaikan. Seperti Yahudi. Yahudi mengerjakan riba. Yahudi berzina. Yahudi melakukan sekian macam kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika dan dia suka dengan kemaksiatan. Ketika ada orang yang berbicara tentang masalah ini kan mendolimi, udah kamu jangan bicara. Sudah tidak senang dengan kebenaran. Dikatakan ini mendolimi, dikatakan kasihan pada mereka, mereka tidak peduli dan mereka menentangnya. Sehingga ketika datang ayat Al-Quran, mendakwahi mereka para Yahudi. Mereka yang paling keras menolak. Paling keras menolak. Tidak. Kalau kita terima ini, akan dilanggar itu. Jadi lebih cinta sama kemaksiatan dan kedoliman tadi. Kalau akan kita terima ini, disini kita gak akan bisa seperti sekarang. Gak akan bisa bersenang-senang. Ya, ini bermaksiat maksudnya. Qulubina a'azakumullah. Hati yang seperti ini enggak akan bisa menerima. Walaupun disampaikan kepadanya dengan jelas bahkan oleh orang yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena hati mereka tidak memiliki kecintaan kepada kebaikan dan kebenaran, fawasalal huda ilaiha wa waqa'a 'alaiha kama yasilul ghaythu an-nazil minas sama' wa yaqa'u 'alal ardi al-ghalidhah al-'aliyah allati la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Kata Ibnu Qayyim, maka sampainya petunjuk pada mereka dalam bentuk ilmu dan nyampe kepada hati mereka itu sama seperti hujan yang turun dari langit dan kemudian dia membasahi bumi tetapi bumi yang ghalidhah 'aliyah. Ghalidhah itu keras, aliyah itu tinggi. Kenapa dikatakan tinggi? Sebab kalau keras tapi rendah, akan bisa menampung air. Dan menampung air akan bermanfaat buat manusia datang ke situ, ternak datang ke situ, untuk minum kepadanya menjadi danau yang kecil, atau menjadi lubang-lubang yang menyimpan air. Tetapi ini sudah keras, tinggi. Tidak menyimpan air, tidak memanfaatkan air, sama sekali. Alati la tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air. Wala tumbitu kala'an, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fala hiya qabilatun lil ma' walin nabat. Maka tandus yang seperti ini, atau tanah yang seperti ini, tidak dia bisa menerima air, dan tidak bisa menerima tumbuh-tumbuhan. Tidak bermanfaat untuk dirinya, dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Tanah ada tiga, tanah yang subur. Yang ketiga hujan turun, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah yang kedua, dia tidak subur, tetapi menahan air. Air turun, maka tergenang di sana. Akan bermanfaat buat hewan ternak yang minum di sana, akan bermanfaat buat orang-orang yang kesana. Yang ketiga, dia tidak bisa menahan air, tidak bisa pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Berarti la yanfa'u li nafsihi wa la yanfa'u li ghairihi. Tidak bermanfaat untuk dirinya, dan tidak pula bermanfaat untuk yang lainnya. Yang pertama, bermanfaat untuk yang lain. Bermanfaat untuk dirinya. Ini dirinya jadi subur, jadi tumbuh-tumbuhan segala macam. Maka orang lain, makhluk-makhluk lain bermanfaat buat dia. Berarti yanfa li nafsihi wa yanfa li ghairihi. Manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain. Sedangkan yang kedua, menampung air saja. Yang memanfaatkan orang lain. Bermanfaat bagi orang lain, tapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang ketiga, tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat pula bagi orang lain. Qulubina a'azakumullah. Ini yang dibahas yang ketiga tadi, yaitu yang tandus dalam keadaan tempatnya tinggi, tidak bisa menahan air, tidak bisa pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fal ma'u fi nafsihi rahmatun wa haya. Adapun air yang turun, dia rahmat. Dia kasih sayang dari Allah. Dia merupakan kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu hidup. Tetapi lakin laisa fiha qabul, tetapi tanahnya yang enggak bisa nerima. Airnya sama. Jadi itu rahmat dari Allah. Tetapi enggak bisa menerima. Tanah yang ini bisa menerima. Yang ini enggak bisa menerima. Thumma akkadallahu hadal ma'na fi haqqihim. Kemudian Allah tekankan lagi makna yang seperti ini. Di dalam ayatnya. Walau asma'hum latawallau wahum mu'ridun. Kalaupun diperdengarkan pada mereka. Mereka akan berpaling. Mereka enggak akan menerima. Fa'akbara anna fihi ma'adamil qabul al-faham. Afatun ukhra. Di sini ada lagi berarti. Di samping kejelekan mereka tidak bisa memahami, tidak mau mendengar, ada kejelekan lain. Yaitu kalaupun mendengar, mereka enggak akan suka. Akan mereka tolak. Wa hiyal kibr wal i'rad. Penyakit yang berikutnya kesombongan dan i'rad, penentangan. Fasadul qasad. Jeleknya tujuan. Falau fahimu lam yanqadu. Kalaupun paham, enggak akan mereka terikat dengannya. Enggak akan mereka mau ngikut. Walam yattabi'ul haq. Dan mereka enggak akan mengikuti kebenaran. Berapa penyakitnya orang-orang kafir musyrikin ketika itu. Pertama, tidak mau mendengar. Sama sekali. Kata Allah, ini memang Allah takdirkan begitu. Tenang aja, wahai Rasul. Memang mereka itu Allah jadikan tidak bisa mendengar. Dan tidak mau mendengar. Kal amwat, mereka seperti orang-orang mati. Mayyit. Biarkan mereka. Karena Allah tahu pada hati mereka ada kebaikan. Kalau saja Allah tahu pada hati mereka ada kebaikan, akan diperdengarkan oleh Allah pada mereka. Ditakdirkan mereka bisa mendengar. Tetapi karena memang tidak ada kebaikan, biarkan saja. Tidak diperdengarkan pada mereka. Itu penyakit pertama, mereka tidak mau mendengar. Kata Allah, kalaupun mendengar, pertama sebelum itu, kalaupun mereka mendengar mereka nggak akan paham. Baru yang ketiga, kalaupun paham mereka nggak mau terikat. Tiga lapis. Pertama nggak mau dengar. Kalaupun dengar nggak akan paham. Kalaupun paham tidak akan mau terikat dengan ayat tersebut karena hatinya ghairu qabil, tidak bisa menerima. Qala falau fahimu lam yanqadu wa lam yattabi'ul haq wa lam ya'malu bihi wal huda fi haqqi haula'i huda bayanin wa iqamah. Maka orang yang seperti ini kalau dikatakan datang pada mereka petunjuk, hati-hati, maknanya bukan diberi hidayah, datang pada mereka petunjuk artinya datang kepada mereka dakwah tapi mereka menolak. Datang pada mereka ajakan tapi mereka menolak. Ai mubayyinah mujibah litabassur, yakni yang menerangkan pada mereka, yang mengharuskan mereka untuk melihat. Fa wa fi'lal absar yasta'mil laziman wa muta'addiyan, dan penggunaan kalimat absar dalam Al-Qur'an kadang dia lazim, kadang muta'addi, kadang butuh dia objek, kadang tidak butuh objek. Yukhal misalnya, absartuhu bima'na araituhu. Absartuhu artinya aku perlihatkan. Berarti butuh objek. Aku perlihatkan kepadanya. Atau makna kedua, absartuhu maknanya ra'aituhu. Aku melihat. Padahal sama-sama absar. Absartuhu, absartuhu. Absartuhu bermakna aku memperlihatkan. Yang kedua, absartuhu maknanya aku melihat. Yang satu butuh objek, yang satu tidak butuh objek. Baik. Tsumma yuqal absartuhu kadza ay araituhu iyyahu kama qal basartuhu bihi wa basara huwa bihi. Fa huna basirah. Naam. Sama mana tadi? Bima'na mar'iyyah la bima'na ra'iyyah. Walladzi dhannuha bima'na ra'iyyah ghalitu fil ayah. Adapun yang bermakna atau menafsirkan maknanya ra'iyyah dia melihat, dia salah dalam masalah ayat. Nah, ayat yang tadi. Nah, ada yang lewat? Nah, sahih. Kalimat wa ataina samudanna qatan mubsiratan. Makanya ditafsirkan masalah absara tapi ke kalimatnya belum dibahas. Ayatnya wa ataina samudanna qah, kami berikan kepada kaum Samud naqata mubsiratan. Apa makna mubsirah? Apakah dia memandang atau memperlihatkan? Kalau dia melihat berarti lazim. Kalau memperlihatkan muta'addi. Nah, fa akhbara subhanahu wa ta'ala anna al-Qur'an basair li jami'in nas. Allah khabarkan bahwa Al-Qur'an ini merupakan basirah, suatu pandangan untuk seluruh manusia. Nah. Hilang. أسمعهم. Kok beda nyatakan tuh ya? Punya anak yang sama. Yeah. terakhir, walau asma'ahum latawallau wahum mu'ridun. Fa'akbar anna fihim ma'a qabuli fahmin. Afatan ukhra wa hiya al-kibr wal i'rad. Fasadul qasdi. Ya. Wa ammal mu'minun. Baik, wa ammal mu'minun fattasala al-huda fi haqqihim birrahmah. Membedakan antara yang tadi dengan orang beriman. Kalau yang tadi orang-orang yang hatinya sudah tertutup sehingga tidak bisa menerima walaupun disampaikan pada oleh orang yang terbaik sekalipun yaitu Rasulullah, tetap tidak bisa menerima. Adapun mu'minun fattasala al-huda fi haqqihim birrahmah. Maka hidayah yang datang pada mereka bersambung dengan rahmat. Huda yang datang pada mereka bersambung dengan rahmat. Fasara al-Qur'anu lahum hudan wa rahmah. Maka Quran bagi mereka sebagai petunjuk dan rahmat. Wali ulaika hudan bila rahmah. Berarti hudan yang datang kepada orang-orang yang hatinya mati itu hudan tanpa rahmat. Tetapi yang datang kepada orang beriman hudan dan rahmat. Sehingga kita berharap pada Allah dua perkara, huda wa rahmah. Huda bimbingan ilmunya, rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Warahmatu al-muqaranah lilhuda fi haqqil mu'minin ajilah wa ajilah. Dan rahmat yang mengiringi bimbingan hidayah tadi bagi orang beriman itu rahmatnya ajilan wa ajilah. Pakai ain, pakai hamzah. Kalau pakai ain, ajilan disegerakan, sedangkan ajil dengan hamzah bukan dengan ain ditunda. Ini rahmat yang sekarang dan rahmat yang nanti. Rahmat yang sekarang artinya dia bisa mengikuti hidayah. Rahmat yang nanti di akhirat, rahmat dari Allah SWT dengan jannahnya, dengan kasih sayangnya, dengan ampunan, dengan berbagai macam kemudahan di yaumul hisab. Itu rahmat juga. Maka rahmat yang mengiringi hidayah tadi, bagi orang beriman, ajilah wa ajilah. Ajilah disegerakan, dan juga nanti ditunda yaumul qiyamah. Fal ajilah, fama yu'tihimullah ta'ala fid dunya, min mahabbatil khairi wal bir. Adapun rahmat di dunia yang disegerakan adalah rahmat kepadanya sehingga orang tadi suka kebaikan, senang dengan kebaikan. Itu rahmat dari Allah. Wa dzauqi ta'mil iman, dan bisa merasakan lezatnya iman. Itu juga rahmat dari Allah. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Wa wujdan halawatihi. Demikian pula mendapatkan manisnya iman. Itu hanya orang-orang tertentu yang Allah rahmati dia. Wal farahu wassururu bi anna hadahum Allah. Juga termasuk rahmat yang disegerakan di dunia adalah orang itu senang, gembira, suka kalau Allah bimbing dengan hidayah. Lima adalla anhu ghairuhum, ketika Allah menyesatkan orang lain, Allah memberikan petunjuk pada kita. Gembira. Ketika Allah tidak menyampaikan ilmu pada mereka, kemudian Allah berikan pada kita, maka gembira. Ini juga kenikmatan. Walimakhtulifa fihi minal haqqi biidznih. Atau juga gembira dan senang dibimbing dalam satu kebenaran yang meyakinkan. Ternyata di samping itu manusia-manusia sedang kebingungan. Berdebat, berbantah-bantahan. Ini yang benar, bukan itu yang benar. Ternyata kita membaca dengan jelas. Ini hak, ini hak, ini hak. Gembira. Ini khodimina azakullah, orang yang gembira seperti ini, dengan mendapatkan ilmu dan iman, atau mendapatkan bimbingan huda, maka berarti dia mendapatkan rahmat. Fahum yataqallabuna fi nuri huda. Maka orang ini selalu berbolak-balik di antara dua cahaya dari Allah SWT. Cahaya bimbingan ilmunya, dan cahaya rahmatnya. Yamshu nabihi finnas. Orang ini berjalan di tengah-tengah manusia dengan membawa ilmu dan rahmat. وَيَرَوْنَ غَيْرَهُمْ مُتَحَيِّرًا فِي الظُّلُمَاتِ. Dalam keadaan dia melihat manusia bergelimpangan di kegelapan. مُتَحَيِّرًا, kebingungan di kegelapan. فَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ فَرَحًا. Maka orang ini adalah manusia yang paling gembira. بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ, dari apa yang Allah berikan pada mereka. قَالَ تَعَالَى, Allah katakan, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, katakan dengan fadilah dari Allah. Wa bi rahmatihi, dan rangan rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah gembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Dan itu lebih baik dari semua apa yang mereka kumpulkan. Perhatikan ayat ini. Qul bi fadlillah. Katakan. Dengan fadilah Allah dan rahmatnya. Fabidhalika falyafrahu. Dengan itu, hendaklah mereka gembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mereka biasa mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Kata Allah, dengan fadilah ini, ilmu dan iman, falyafrahu. Hendaklah gembira. Karena ini khairun mimma yajma'un. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Qanibin a'azakumullah. Orang mendapatkan apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, gembira. Harusnya kata Allah, dia falyafrahu. Hendaklah dia gembira ketika dia mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan. Nah, ini hati yang seperti ini tidak semua orang memilikinya. Hanya orang yang diberi rahmat oleh Allah. Orang yang diberi rahmat, orang itu akan suka, cinta dengan bimbingan ilmu. Cinta dengan kebenaran. Cinta dengan hak. Sehingga ketika dapat, dia gembira. Lebih gembiranya daripada orang yang mendapatkan harta dunia dan keuntungan-keuntungan dunia. Allah taufiq wal afiyah. Subhanallah wa bihamdih.